ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kita masih melanjutkan pembahasan Kitab Tauhid Alladhi huwa haqqullahi alal abid, yang merupakan kitab yang ke-9 dari program Kuliah Mafatih Halil. Dan pada pertemuan yang ke-72 ini kita masih di pembahasan, kita akan memulai di pembahasan bab yang ke-20 halaman 98 dari buku panduan. Berkata penulis rahimahullahu taala, babu ma jaa annal guluwa fi quburis salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Bab tentang sikap berlebihan terhadap kubur orang-orang salih akan menjadikan kuburan itu sebagai berhala yang disembah selain daripada Allah. Baik. Di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala akan membawakan dari dalil-dalil yang menunjukkan bahwa melampaui batas gulu berlebihan terhadap kuburan orang-orang salih dari kalangan Nabi maupun yang lainnya itu akan menjadikan kuburan tersebut sebagai authan, sebagai berhala-berhala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka maksud pokok dari bab ini oleh penulis rahimahullahu taala, beliau ingin menjelaskan tentang bahaya ibadah kepada kuburan. Bahaya ibadah kepada kuburan, khususnya terkait dengan kuburan orang-orang yang salih. Nah, hal tersebut adalah perkara yang bisa membawa kepada kesyirikan. Di sini dikatakan oleh penulis, bab ma jaa annal gulu, bab apa yang datang tentang al-gulu. Al-gulu secara bahasa artinya mujawazatul had, melampaui batasan. Melampaui batasan telah kita definisikan pada pembahasan yang telah berlalu, bahwa al-gulu secara istilah adalah mujawazatu al-haddil ma'duni fihi al-wajhil ifrat, adalah melampaui batasan yang diizinkan dalam bentuk berlebihan. Melampaui batasan yang diizinkan dalam bentuk berlebihan. Jadi kapan dia melewati batasan yang diizinkan dengan bentuk berlebihan, maka itulah yang disebut dengan gulu. Iya. Dan gulu itu ada yang terkait dengan ucapan, ada yang terkait dengan perbuatan, dan yang terkait dengan keyakinan. Dan segala jenis gulu, baik itu dalam bentuk perbuatan, ucapan maupun keyakinan, semuanya adalah hal yang diharamkan di dalam agama. Baik. Di sini dikatakan babu ma jaa annal gulu, bab apa yang datang bahwa gulu fi kuburis salihin, pada kuburan orang-orang salih. Bagaimana bentuk gulunya pada kuburan orang-orang salih? Apakah dalam bentuk membangunnya atau dalam bentuk menjadikannya sebagai masjid atau sholat di situ, menyembelih, bernadar, dan yang semisal dengannya. Ini semuanya adalah bentuk dari gulu. Maka gulu ini yusayiruha, akan menjadikan kuburan-kuburan tersebut awthanan, menjadikan kuburan tersebut sebagai awthan. Awthan itu jama dari wathan. Awthan jama dari wathan. Dan telah berlalu kita terangkan tentang makna wathan dan makna sonam. Iya. Dan maksud dari wathan di sini, ini mencakup segala yang diibadahi selain daripada Allah. Apakah dalam bentuk sonam maupun selainnya. Dia sesuatu yang diukir maupun yang lainnya. Semuanya terhitung kepada wathan. Jadi jangan ada yang berkata bahwa berhala itu cuma patung saja, atau berhala itu hanya pada pepohonan dan bebatuan yang diibadahi. Tapi kuburan juga bisa menjadi berhala. Iya. Maka berhala itu adalah segala hal yang diibadahi. Apakah dia terpahat, terukir, terpasang di atas bentuk maupun tidak ada bentuknya. Iya. Maka itu semuanya disebut awthan. Ya, sekali lagi, al-wathan adalah segala yang diibadahi selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah dia dalam bentuk pahatan, ukiran, di atas bentuk maupun tidak ada bentuknya. Kalau dibahasakan dengan bahasa lain, al-wathan ismun jami' likulli ma yu'badu min dunillah. Wathan itu adalah penamaan universal yang mencakup segala hal yang diibadahi selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi penamaan yang mencakup segala hal yang diibadahi selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam bab ini, penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan tiga dalil tentang bahaya gulu ini dan bagaimana gulu bisa mengantar kepada peribadatan, menjadikan kuburan itu sebagai berhala. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, rawa malikun fil muwatta. Imam Malik rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dalam Al-Muwatta, dalam kitab Al-Muwatta. Iya. Imam Malik Salah seorang imam terkenal digelari dengan Imam Daril Hijrah, Imam Negeri Hijrah, yaitu Imam Kota Madinah. Beliau salah satu dari 4 imam madhab yang terkenal. Nama lengkapnya Malik bin Anas bin Malik ibni Abi Amir Al-Asbahi. Beliau lahir pada tahun 93 Hijriah dan meninggal pada tahun 179 Hijriah. Fil Muwatta, di dalam kitab Al-Muwatta. Ya, kitab beliau ini terkenal di masa beliau. Sampai Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, "Ma tahta adimis sama kitabun aktsara sawaban ba'da kitabillahi min Muwatta'i Malik." Tidak ada di bawah kolong langit sebuah buku yang lebih banyak benarnya setelah Al-Qur'an melebihi kitab Muwatta Imam Malik. Iya. Dan ini secara umum ucapan Imam Syafi'i diterima. Hanya saja para ulama berkata ini karena kitab Al-Bukhari dan kitab Muslim baru datang setelah Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Iya. Dan bagi para ulama yang datang setelahnya, kitab Bukhari dan Muslim itu adalah dua kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Baik. Jadi ini gambaran untuk kita semua tentang sumber-sumber pengambilan hadith di tengah para ulama. Jadi Imam Malik rahimahullah meriwayatkan dalam kitabnya Al-Muwatta, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala," sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Allah sangat murka terhadap orang-orang yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Baik. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah sebagaimana diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini berasal dari riwayat Zaid bin Thabit dari riwayat Zaid bin Aslam dari Atha secara mursal. Nah, hadis yang mursal itu adalah hadis yang lemah. Hanya saja hadis ini memiliki jalur-jalur periwayatan yang lain dan bisa disahihkan dengannya. Baik, maka ini hadis adalah hadis yang sahih. Sisi pendalilan penulis di sini adalah pada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad." Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Artinya, bahwa gulu di terhadap kuburan itu bisa saja menjadikan kuburan itu sebagai berhala yang diibadahi. Iya. Jadi Nabi SAW saja mengkhawatirkan kuburannya seperti itu. Jangan sampai menjadi berhala yang diibadahi. Karena itu beliau berdoa kepada Allah agar supaya dijauhkan dari hal tersebut. Iya. Dan di sini diterangkan di akhir hadis, "Ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Allah sangat murka. Kemurkaan Allah menjadi sangat besar terhadap satu kaum yang mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid-masjid, tempat-tempat yang diibadahi. Sebagai tempat-tempat yang diibadahi. Iya. Kini hadith menunjukkan bahwa Siapa yang melakukan ibadah kepada kuburan, menjadikannya sebagai masjid, maka mereka adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Sisi pendalilan dari hadis ini jelas ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa jangan sampai kuburan beliau menjadi berhala yang diibadahi. Andai kata kuburan beliau diibadahi, maka itu akan berubah menjadi apa? Menjadi berhala. Padahal ini kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi berdoa jangan sampai itu terjadi. Iya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan doa Nabi-Nya. Kekuburan beliau hingga hari ini dijaga. Hingga hari ini terjaga. Tidak seorang pun yang bisa masuk ke kuburan beliau. Itulah yang dikatakan oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, fa'ajaba rabbul alamina du'a'ahu wa ahatahu bi thalathatil judrani hatta gadat arja'uhu bi du'a'ihi fi izzatin wa himayatin wa siyani. Kata Ibn Al-Qayyim, Allah kabulkan, Allah Rabbul Alamin mengabulkan doa Nabi-Nya. Maka kuburan beliau pun ditutupi oleh tiga tembok. Iya. Jadi kuburan Nabi itu tertutup tiga tembok. Bersegitiga. Sehingga doa Nabi ini ketika dikabulkan, maka seluruh sudut dari kuburan beliau itu dia dalam kemuliaan, dalam penjagaan, dan di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa masuk ke situ. Baik. Baik. Kita simpulkan dari dalil yang pertama ini beberapa pelajaran. Yang pertama, terdapat di sini dalil tentang penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid itu. Dan bagaimana kekhawatiran beliau jangan sampai kuburan beliau menjadi berhala yang diibadahi. Dan terdapat di dalam hadis juga bahwa gulu terhadap kuburan para nabi, ekstrim terhadap kuburan para nabi, itu akan menjadikan kuburan tersebut menjadi berhala yang diibadahi. Dan terdapat di dalam hadis penjelasan bahwa dari bentuk gulu terhadap kuburan menjadikan kuburan sebagai masjid. Menjadikan kuburan sebagai masjid. Terdapat juga di dalam hadis penetapan sifat murka bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Sangat besar kemurkaan Allah terhadap kaum yang menjadikan kuburan Nabi-Nya sebagai masjid. Dan terdapat di dalam hadis bagaimana seorang itu harusnya selalu bermohon kepada Allah agar supaya dijaga di atas tauhid, dijauhkan dari kesyirikan, agar supaya ia di dalam hidupnya tidak menjadi sebab manusia jatuh di dalam kebinasaan, dihindarkan dari segala hal yang bisa menyebabkan manusia binasa oleh dirinya. Kemudian di hadis yang kedua dikatakan oleh penulis Wal ibn Jaririn bisanadihi an Sufyan an Mansurin an Mujahidin fi qawlihi afara'aytumul Lat wal Uzza qala kana yaluttu lahum as-sawiq famat fa'akabu ala qabrihi wa kadhalika qala qala Abu al-Jauza an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kana yaluttu as-sawiq lil hajj. Kata beliau diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir. Ibnu Jarir nama lengkap beliau adalah Muhammad Ibnu Jarir. Adalah Muhammad Ibnu Jarir. Masih ada satu faedah ya di hadis sebelumnya. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan jadikan kuburanku sebagai apa namanya? Berhala yang diibadahi. Jadi adanya orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai berhala yang diibadahi itu kejadian akan terjadi di tengah umat. Akan terjadi di tengah umat. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa jangan sampai kuburan beliau terjadi seperti itu. Baik, begitu isyarat ya bahwa Nabi tidaklah berlindung akan hal tersebut kecuali karena memang ini kejadian akan terjadi di tengah umat. Baik, kita kembali kepada Ibnu Jarir. Ibnu Jarir nama beliau Muhammad Ibnu Jarir Ibnu Yazid Ibnu Khalid. At-Tabari itu dari negeri Tabaristan. Iya. Baik. Beliau dari Imam Ahli Hadith yang terkenal. Lahir pada tahun 224 Hijriah dan meninggal pada tahun 340 Hijriah. Dengan sanadnya An Sufyan dari Sufyan, Sufyan maksudnya adalah Sufyan bin Said bin Masruq Ats-Tsauri, Abu Abdullah. Imam masyhur. An Mansur dari Mansur yaitu Mansur Ibnu Mu'tamir. Iya. Al-Rabi'i Al-Kufi. Baik. Atau Mansur Ibn Al-Mu'tamir As-Sulami Al-Kufi. Al-Mujahidin dari Mujahid yaitu Mujahid bin Jabr Abu Al-Hajjat Al-Makhzumi. Salah seorang imam dalam ilmu dan tafsir. Imam negeri Mekah. Beliau mengambil tafsir dari Ibn Abbas dan selainnya dan beliau meriwayatkan dari sejumlah sahabat dari Ali bin Abi Talib dan yang lainnya. Imam Mujahid ketika menafsirkan ayat afara'aytumul lata wal uzza terangkanlah kepada aku wahai kaum musyrikin tentang berhala yang kalian anggap sebagai anak perempuan Allah yaitu berhala Al-Lata dan Al-Uzza. Iya. Jadi ketika sampai kepada ayat ini, Mujahid rahimahullahu ta'ala berkata, Al-Lata kana qala kana yaluttu lahumus sawiq famata fa'akafu ala qabrihi. Lata ini adalah orang yang dahulu membuat untuk mereka as-sawiq. Membuat untuk mereka as-sawiq. As-sawiq ini adonan yang terbuat dari tepung gandum atau tepung hintah. Kemudian dicampur dengan air dan kadang dicampur dengan minyak. Kadang dicampur dengan mentega. Inilah yang disebut dengan nama apa? As-sawiq. Iya. Jadi dia buat adonan tepung untuk mereka. Jadi disebutkan bahwa lat ini Ketika ada orang-orang yang masuk ke Mekah, mendatangi Ka'bah untuk haji maupun selainnya, maka dia ini terkenal di situ membagi-bagikan adonan tepung untuk dimakan oleh mereka. Maka begitu Al-Lat ini meninggal, fa'akafu ala qabrihi, setelah dia meninggal mereka pun beriktikaf di kuburnya. Beriktikaf artinya dia selalu ke situ, mereka selalu ke situ, ya, menjadikannya sebagai tempat yang mereka duduk beribadah atau berdoa. Itu makna i'tikaf. Iya. Baik. Jadi kelihatan dari sini ya. Apa maksud penulis membawakan atsar ini di pembahasan? Ya, beliau ingin menjelaskan bahwa sebab la tadi ibadahi itu gulu pada kuburnya. Begitu dia meninggal di kubur, orang-orang datang ke kuburnya. Iktikaf di situ. Seperti iktikaf di masjid. Ini bentuk dari apa? Gulu. Akhirnya berubahlah lata itu, kuburannya menjadi berhala yang diibadahi. Iya. Baik. Wa kadzalika qala Abul Jauza. Demikian pula dikatakan oleh Abul Jauza. Abul Jauza, nama beliau Aus ibn Abdullah Ar-Rab'i. Aus ibn Abdullah Ar-Rab'i. Beliau ini dari murid Ibnu Abbas, juga berguru kepada Abu Hurairah dan selainnya dari para sahabat. Jadi Abu Jauza berkata, meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Ibnu Abbas berkata, kana yaluttus sawiq lil hajj, bahwa lata ini dia itu mengadongkan tepung roti, tepung apa namanya, gandum atau hinto itu tadi, lil hajj, untuk orang-orang yang datang menunaikan ibadah haji. Iya. Jadi penafsiran dari Mujahid dan penafsiran dari Ibnu Abbas dibawakan di sini oleh penulis, dua-duanya menunjukkan bahwa sebab lata itu dijadikan sebagai berhala, kuburannya adalah gulu pada kuburannya, sehingga menjadilah kuburannya itu berhala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi itu sisi pendalilan penulis di sini dengan membawakan riwayat-riwayat ini. Penafsiran dari Mujahid dan penafsiran dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Iya. Jadi ini terjadi pada lata seperti itu. Sebagaimana terjadi pada orang-orang salih di kaum Nabi Nuh yang sudah berlalu penjelasannya. Pada Wat, Suwa, ya, dan seterusnya yang sudah kita bahas. Dan itu pula yang terjadi di tengah banyak manusia di masa sekarang ini. Gulu pada kuburan, membangun di atas kuburan kuba-kuba, dibangun di atas kuburan bangunan-bangunan megah, dijadikan sebagai tempat untuk menunaikan hajatnya. Ya. Dan sekarang naudzubillah, ya, semua orang bersyirikat dalam hal itu. Dan jatuh di dalam kesyirikan sampai di syaitan membuka jalan-jalan yang banyak. Ya, ada wisata namanya wisata religi. Ya. Untuk orang biasanya wisata kemana begitu, ini wisatanya katanya wisata ibadah. Ya. Dari tujuan perjalanannya adalah apa? Mendatangi beberapa kuburan. Sampai kuburan-kuburan tertentu itu didatangi manusia berbondong-bondong. Mungkin sebagian dari mereka ada yang lebih rajin datang ke kuburan daripada datang ke masjid. Ya. Dan ini semuanya dari pintu syaitan menjatuhkan manusia ke dalam kebinasaan. Makanya perlu diketahui kenapa ini diingatkan oleh para ulama. Nah, harus kita kaji. Di masa manusia banyak terfitnah dengan hal yang seperti ini, kita wajib untuk mempelajarinya, jangan sampai jatuh di dalamnya. Kemungkaran yang tersiar di tengah manusia, apalagi dianggap itu biasa, itu kadang kemungkaran itu di dalam hati menjadi perkara yang biasa juga. Harusnya dia benci, dia tidak sukai. Ini karena terlalu biasa dia lihat, ya biasa-biasa aja dia lewat saja. Nah, karena itu kita perlu untuk mempelajari ilmu bahaya akan hal tersebut. Supaya tauhid itu mengakar di hati. Dan kemungkaran walaupun paling sedikitnya di hati itu tetap berkobar dengan sangat kuat. Iya. Ini sudut pentingnya kenapa dijelaskan oleh penulis di sini.